Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwabidin asani masukumullah. Sekarang kita masuk pada bab dzikril kibr, bab yang menjelaskan tentang al-kibr. Kibr adalah bahasa kita sombong. Kalau ada yang memberikan ta'arif atau definisi, al-kibru bikasril kaf wal halah allati yahtasu biha al-insan mi'jabihi bi nafsihi wa dhalika ay yara nafsahu akbar min ghairihi. Kibir dengan mengkasrah huruf kafnya yaitu al-kibr, wal halah adalah keadaan allati yahtasu biha al-insan yang khusus ada pada seseorang, min ijabihi binafsih, karena ujub kepada dirinya, karena merasa kagum terhadap dirinya. Wadhalika, dan itu terjadi, ayyara nafsah, kalau ia melihat dirinya akbar min ghairihi, lebih besar dari yang lain. Jadi kalau ada orang merasa ujub, kagum terhadap dirinya dan dirinya merasa lebih besar dari yang lain, ini adalah al-kibr, kibir. Wa'adham dhalika, dan yang lebih besar lagi dari itu adalah ayat akabbar ala rabbihi, kalau dia sombong terhadap Allah Azza wa Jalla, bi'ayyam tani'a min qabil haq, yaitu dengan ketidakmauannya untuk menerima al-haq. Ini termasuk sombong yang lebih besar lagi. Jadi kalau begitu, sombong, al-kibar, ada dua macam secara global. Yang pertama adalah ihtikarun nas, merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Dirinya merasa lebih tinggi, dirinya merasa lebih besar, dirinya merasa di atas semuanya yang lain. Ya, ini sombong. Bahasa Jawanya sering disebut takabur. Ini ada perbedaan secara makna ya. Kalau al-kibur, kibir, sombong. Tapi secara praktik sama. Takabur, merasa lebih besar. Takabbaro. Ya. Jadi merasa dirinya lebih besar. Ini takabur. Ya, tapi akhirnya sama prakteknya. Dan ini yang menimpa pada iblis juga. Ketika Allah perintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, maka iblis menyatakan, "A'asjudu liman khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtani min nar?" Apakah engkau perintahkan aku untuk sujud kepada Adam, sementara kau ciptakan Adam dari tin, dari tanah, dan aku kau ciptakan dari nar, dari api? Merasa lebih baik dari Adam alaihissalam. Ini kesombongan yang pertama. Kemudian kesombongan yang kedua adalah batarul haq, yaitu menolak kebenaran. Ini secara global. Dan ini adalah termasuk akbarul kabair, termasuk dosa yang terbesar, menolak al-haq. Sebab yang menyebabkan iblis lanatul alih difonis wa kana minal kafirin adalah karena penolakan iblis kepada perintah Allah SWT untuk sujud kepada Adam. Ya. Pertama, iblis sombong merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah ketika diperintahkan untuk sujud, dia aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba, dia tidak mau wastakbar, kemudian merasa sombong. Yaitu tidak mau melaksanakan perintah Allah SWT. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis termasuk golongan kafir. Ya, yang menyebabkan kekafiran iblis adalah menolak al-haq. Ya, ini bahaya batarul haq. Ya. Taunya di fathah, batarul haq. Menolak al-haq. Ini kibir. Ya. Di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Muhammad di sini, yang pertama adalah wa qalillahi ta'ala innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Ta'ala berfirman, wa qalillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yuhibbu, tidaklah mencintai man, kepada siapa saja, yang kana, yang dia keadaannya adalah mukhtalan fakhura. Mukhtalan, ini takabur, fakhur, i'jabu nafsi. Ya. Tapi dalam bahasa kita sering diartikan sama. Mukhtal, ya sombong, fakhur, bangga diri, sombong. Ya. Jadi mukhtalan adalah takaburon atau mutakabbiron, dalam keadaan sombong. Fakhura, dalam keadaan i'jabu nafsi atau apa? Bangga diri. Allah itu sungguh tidaklah mencintai kepada siapa saja yang sombong lagi bangga diri. Dalam surat Nisa ayat 36. Kemudian, wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala yang lain, sama kandungannya, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yuhibbu, tidaklah mencintai, kulla mukhtalin fakhur, setiap orang yang mukhtal, fakhur. Mukhtal adalah sombong, fakhur bangga diri. Sama ya, dengan yang di atas. Cuma berbeda redaksi sedikit. Kalau yang di atas, la yuhibbu man, siapa saja, umum juga. Yang di bawah, innallaha la yuhibbu kulla, juga sama, meliputi keumumannya. Ya, siapa saja yang sombong dan bangga diri. Kemudian wa qala ta'ala fala bi'sa maswal mutakabbirin. Maka jahanam itu adalah maswal mutakabbirin, sebagai tempat tinggalnya al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Itu bisa dilihat ayat sebelumnya. Di mana? Ayat sebelumnya, sebelum fala bi'sa adalah fadkhulu abwaba jahannam. Fadkhulu abwaba jahannam, kalian masuklah ke pintu-pintu jahannam. Ya. Khalidina fiha, yang kalian semuanya akan dalam keadaan kekal di dalam jahannam. Jadi kalian masuklah ke dalam jahannam dengan kekal di dalamnya. Fala bi'sa maswal mutakabbirin, maka sungguh jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong. Jadi ancaman al-mutakabbir adalah jahannam. Kita baca dulu hadisnya. Kemudian hadis yang dibawakan di antaranya adalah an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhul jannah man kana fi qalbihi misqalu dharratin min kibrin. Faqala rajulun ya Rasulullah inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawabu thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Lalu di sini langsung pada qala. Kalau dalam redaksi yang lain ada kalimat yang lain lagi. Afa min al-kibri dzalik? Apakah itu termasuk sombong? Ulang. Jadi la yadkhul jannah, tidaklah akan masuk surga. Atau di depan ya. An Ibn Mas'udin, dari Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannah, tidaklah akan masuk ke dalam jannah. Tidaklah akan masuk dalam jannah man, siapa saja. Fi qalbihi, yang di dalam hatinya itu terdapat misqalu dzarrah. Misqal dari isim kana. Ada seberat dzarrah. Dzarrah itu ya biji yang dinilai amat kecil. Maka dalam terjemahan kadang-kadang tergantung pengalaman masing-masing. Biji yang paling kecil kalau orang Jawa bilang sawi, ya dalam zaman dulu. Nah, ketika kita ngaji dulu, kiai-kiai menerjemahnya ya sebiji, seberat biji sawi. Gak tahu pak seberat apa biji sawi. Ya. Kalau orang-orang di dunia modern mungkin akan menerjemahkan seberat atom, ada yang seperti itu. Tapi ini biji yang kecil. Ya. Min kibr, dari kesombongan. Jadi tidaklah akan masuk ke dalam jannah man, siapa saja yang ada dalam hatinya seberat dzarrah dari unsur kibir, dari kesombongan. Faqala rajulun, maka ada orang yang kemudian bertanya. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna rajul, sesungguhnya ada seseorang yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan, dia senang kalau pakaiannya baik. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang yang dia senang kalau pakaiannya baik. Wa na'lu hasanan, sandalnya juga baik. Afa minal kibri dzalik, apakah itu termasuk sombong? Qala, maka beliau Sosalam menjawab, innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu jamil, zat yang maha indah. Yuhibbul jamal, cinta kepada keindahan. Al-kibru, yang namanya kesombongan itu ialah batarul haqqi, adalah menolak al-haq, wahumtun nasi, dan meremehkan atau merendahkan an-nasi kepada orang lain. Rawi Muslim, riwayat Muslim. Ini kesombongan. Jadi hadis yang bawa ini adalah juga sebagai penafsir dari ayat di atas tentang macam-macam kesombongan. Ya. Yaitu kesombongan pertama adalah batarul haq. Kesombongan kedua adalah hamtun nas. Kalau dalam tafsir Imam Katsir ada yang pakai wa fi riyatin wa hamsun nas, pakai sad. Ya. Pakai sad. Sama mananya, hamtun nas dan hamsun nas adalah ihtikarun nas. Meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi ancaman bagi orang-orang yang sombong adalah la yadkhul jannah. La yadkhul jannah. Tidak akan masuk dalam jannah. Ini berat ancamannya. Bentuk kesombongannya ada dua macam. Yaitu yang pertama adalah humtun nas, merendahkan orang lain. Yang kedua adalah batrul haq. Batrul haq, menolak al-haq. Ini dua kesombongan yang ada. Di antara kedua kesombongan yang ada, kalau humtun nas, menghina orang lain, termasuk dosa besar, tapi tidak menyebabkan keluar dari Islam. Ya. Tidak menyebabkan keluar dari Islam. Dosa besar. Tapi kalau batarul haq, menolak al-haq, ini yang menyebabkan keluar dari Islam. Ya. Menolak al-haq. Menolak al-haq. Seperti yang terjadi pada iblis, yang menyebabkan iblis itu wa kana minal kafirin adalah setelah iblis sombong menolak al-haq. Sehingga para ulama diantaranya adalah Imam Muhammad bin Abdullah rahimahullah atau ulama yang lain, atau ulama lain banyak yang mengikutinya. Pembatal Islam diantaranya apa? Adalah kufur, kufur istikbar, matasdik. Ya. Kufur istikbar, matasdik. Itu dari ucapan dari firman Allah Ta'ala, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi itu adalah kufur istikbar, kufur karena adanya kesombongan. Maksudnya kufrul iba wal istikbar, kufrul iba wal istikbar. Kufur karena apa? Aba. Iba adalah keengganan, ketidakmauan menolak al-haq. Wastikbar karena adanya kesombongan. Sombong menolak al-haq. Ini yang kemudian menyebabkan iblis wa kana minal kafirin. Ya. Wa kana minal kafirin. Ini kesombongan yang teramat besar. Maka dalam Nawakidul Islam ketika menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekufuran, di antara kekufuran yang menyebabkan keluarnya seorang atau batalnya seorang dari Islam adalah kufrul iba wastikbar matasdik. Ya, kufrul iba wastikbar matasdik. Iba dari kata aba, wastikbar dari kata istakbaro. Kufur karena keengganan, karena kesombongan. Ketidakmaunya untuk menerima al-haq, matasdik padahal dia tahu. Tahu. Meyakini itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Itu adalah kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Tahu itu, tapi dia tetap tolak. Nah, ini yang menyebabkan pelakunya itu jatuh ke dalam kekafiran. Ya. Jadi ada ilm, ada pengetahuan dia bahwa itu adalah datang dari Allah, datang dari Rasulullah SAW, tapi dia tetap tolak, enggak mau menerimanya. Makin adalah kufur akbar. Ya. Kufur yang menyebabkan keluarannya dari Islam. Kemudian sedikit tambahan. Kalimat al-kibru batrul haq. Ulama ada yang mengartikan huwa ayaj'ala ma ja'alahu Allah haqqan min tauhidihi wa ibadatihi batila. Al-kibr batrul haq maknanya apa? Ayaj'ala ma ja'alahu Allah haqqan batilan, intinya itu. Yaitu seseorang yaj'al, menjadikan apa ya Allah jadikan itu sebagai suatu kebenaran, tapi dia jadikan sebagai suatu bentuk kebatilan. Seperti dalam perkara tauhid, dalam perkara ibadah kepadanya. Ini makna batalul haq. Menjadikan atau menganggap sesuatu yang hak yang datang dari Allah itu dikatakan ini adalah batil. Itu makna yang pertama. Waqila huwa ayatajabbar indal haqqi fala yarau haqqan. Dikatakan makna baturul haq adalah yatajabbar indal haq. Dia merasa sombong. Yatajabbar itu ya yatakabbar, sombong. Indal haq, ketika ada kebenaran, fala yarahu haqqan, maka dia tidak menganggapnya, tidak meyakininya sebagai haqqan, sebagai satu bentuk kebenaran. Nah, sombong, tidak mau menyatakan al-haq itu adalah sebagai satu kebenaran. Nah, mirip dengan yang di atas. Sebenarnya yang di atas, haq dianggap batil. Kali ini adalah apa? Kebenaran tidak dianggap sebagai satu kebenaran. Jadi kan mirip-mirip. Makna ketiga, waqila ayatakabbar 'anil haqqi fala yaqbaluhu. Sombong dari kebenaran maka ia tidak mau menerimanya. Ayatakabbar 'anil haqqi fala yaqbaluhu. Dia sombong dari kebenaran maka ia tidak menerimanya. Mana-mananya dekat sehingga makna yang umum adalah batarul haq adalah menolak al-haq. Menolak al-haq. Ini apa namanya? Batarul haq. Kesombongan yang teramat besar. Kesombongan yang teramat besar. Ingat, sombong ini sebagian ulama menyatakan, sebagian salaf menyatakan adalah merupakan awalu dhanbin usiyallahu bihi al-kibar. Ya. Dosa yang pertama kali Allah itu dimaksiati adalah dengan al-kibar ini. Yaitu iblis. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat, ya di sana ada iblis, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini yang pertama terjadi. Jadi merupakan awalu dhanbin usiyallahu bihi. Kibir itu adalah merupakan awalu dhanbin. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati. Itu oleh iblis. Di mana para malaikat serentak sujud, iblis tidak mau. Aba wastakbar. Kemudian, di antara ancamannya adalah jahannam. Jahannam. Ya. Kemudian keadaan orang yang kibir ini di yaumil kiamah. Ada satu riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad yang disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Jami'. Yuhsyarul mutakabbirina yawmal qiyamah amsala dharri fi suratin nasi yuhsyahumul dhul fi kulli makan. Yuhsyarul mutakabbirin, orang-orang yang sombong itu kelak yuhsyar, akan dikumpulkan. Dikumpulkan yawmal qiyamah, di yawmal qiyamah kelak itu amsala dhur. Apa dhur, Pak? Yang digambarkan sama seperti adzur, semut. Ya, semut. Fi suratin nas, yang dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia. Ya syahamudhul, yang mereka diliputi oleh kehinaan. Fi kulimakan, di setiap tempat. Ya. Jadi gambaran orang semut kelak di yaumil kiamah itu seperti semut. Hina. Ya. Tapi dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia. Mereka diliputi oleh kehinaan. Di setiap tempat. Ini orang-orang yang sombong. Dan hadis-hadis yang lain masih banyak. Kalau kita lihat dalam muteran Imam Dhabi dalam Al-Kabair. Atau yang lain. Tapi di sini tidak dimuat. Kemudian. Karena ini penyakit yang amat berbahaya. Sedikit lagi. Ada upaya untuk bagaimana supaya kita itu terbebas dari penyakit ini. Ada nasihat dari sebagian ulama supaya memperhatikan, di antaranya adalah surat Abasa ayat ke-17 sampai 22. Ya. Qutila insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yasara thumma amatu faqbara thumma idza syaa'a ansara. Apa maknanya? Qutila insanu ma akfarah, manusia akan dibinasakan. Ma akfarah, alangkah besarnya kekafiran dia. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah Allah menciptakan dia? Nah, supaya dia ingat. Allah menciptakan dia dari apa? Supaya tahu diri maksudnya. Supaya tahu diri. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dia ciptakan dari nutfah. Air mani. Yang Allah ciptakan dia, faqaddarah, kemudian Allah mentakdirkannya. Tsumma sabila sarah. Kemudian dia apa namanya? Allah mudahkan kepada suatu jalan. Suma amatu fa'akbarah, kemudian Allah mematikannya fa'akbarah, kemudian menguburkannya. Suma idha sya'a, kemudian bila Allah berhendak ansyarah, Allah membangkitkannya. Ya, menguburkannya. Nah, ayat di atas ini supaya kita renungi, supaya kita tidak sombong. Ya, bahwa kita awalnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Ya. Diciptakan min arwil asya, diciptakan dari sesuatu yang rendah. Yaitu apa? Turab, min turab. Bahan, jadi kita itu diciptakan seperti itu. Dari bahan yang rendah. Kemudian summa min nutfah. Dari turab itu kemudian terbentuk nutfah. Nah, air mani. Summa min alaqah, kemudian menjadi alaqah, darah kental. Ya. Summa mutuhah, kemudian gumpalan daging. Ya. Kemudian dan seterusnya sampai lahir. Lahir dalam keadaan awalnya belum bisa apa-apa. Tapi summa asmahu ba'dama kana asam. Allah menjadikan dia bisa mendengar. Yang sebelumnya dia tidak bisa mendengar. Wa basarahu ba'da ma kana faqidan lil basar. Kemudian yang sebelumnya dia tidak bisa melihat, lama-lama Allah jadikan dia bisa melihat. Wa qawwahu ba'da dha'f. Kemudian yang sebelumnya dia lemah, baru Allah berikan kekuatan. Datang kekuatan sedikit demi sedikit. Wa'allamahu ba'dal jahl, kemudian Allah mengajarinya setelah dia bodoh, tidak ngerti apa-apa. Wa'hanahu ba'dal faqr, kemudian Allah memberikan kecukupan sebelumnya yang ia dalam keadaan fakir, tidak punya apa-apa. Fa'ashba'u ba'dal ju', kemudian Allah memberikan kekenyangan setelah sebelumnya dia dalam keadaan lapar. Sampai seterusnya, wa'hadahu ba'dal dolal, Allah berikan hidayah setelah sebelumnya dalam keadaan tidak ngerti apa-apa, dalam keadaan kesesatan. Nah, ya akhirnya kembali akan mati lagi. Nah, akan mati lagi. Ini manusia. Ini manusia dalam keadaan seperti itulah, amat lemah, amat lemah. Amat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sepatutnya kemudian dia menyombongkan diri. Menyombongkan diri, ya. Amat lemah, sombong kan merasa besar, Pak. Padahal di dalam keadaan memiliki kelemahan, banyak kelemahan. Fisiknya juga lemah, pikirannya terbatas, hatinya juga lemah, serba lemah. Kok kemudian sombong? Sombong yang terbesar adalah sombong terhadap Allah SWT. Yaitu sampai menolak al-haq. Menolak tidak hanya dari yang datang dari Allah, termasuk dari Rasulnya, dari sunnah-sunnah Nabi-Nya. Ya. Nah, ternyata kaum muslimin, walaupun muslim, kadang-kadang mereka tidak sadar kalau diri mereka terjatuh dalam kesombongan yang teramat besar, yaitu menghina sunnah-sunnah Rasul, atau meremehkan, merendahkan sebagian sunnah-sunnah Rasul. Ini berbahaya sekali. Atau melecehkan sunnah-sunnah Rasul, mentertawakan sunnah-sunnah Rasul. Sunnah Rasul atau sebagian sunnah Rasul SAW dijadikan bahan guyonan, bahan ejekan. Ini yang diantaranya terjadi. Seperti yang kita lihat di masyarakat kita. Setelah dakwah salafiyah ini marak di mana-mana, kemudian mereka-mereka orang-orang salafi kemudian ingin berakhlak seperti akhlak Rasulullah SAW. Akhlak itu tidak hanya dalam bentuk etikot keyakinan, dan tapi juga meliputi dalam perilakunya. Perilakunya juga tidak hanya terkait dengan pakaiannya, tapi juga terkait dengan apa? Hilqiyahnya, yaitu mereka pakai lihiyah, kemudian potong kumis dan seterusnya. Ketika pakai pakaian juga berbeda perumumnya, yang kemudian itu jadi bahan ejekan. Padahal mereka dalam keadaan ingin mengamalkan sunnah. Kemudian bagaimana orang mengejek ini? Ada dua kemungkinan. Kalau yang diejek semata-mata orangnya, dosa besar. Sebab merendahkan orang adalah dosa besar. Kalau yang diejek itu adalah ajarannya, kafir hukumnya. Kafir hukumnya. Sudah dibahas dulu. Nah, ini hukum orang yang mengejek atau merendahkan sunnah. Atau orang yang mengamalkan sunnah maksud saya. Kalau yang meremehkan sunnah, merendahkan sunnah, mentertawakan sunnah, melecehkan sunnah, kufur hukumnya. Tapi ketika menghina orang yang mengamalkan sunnah, ada dua kemungkinan. Mungkin cuma dosa besar apabila semata-mata dia mengecek pada orangnya. Ya. Tapi kan sulit dipisahkan antara mengecek pada orangnya dengan karena dia mengamalkan suatu amalan yang sunnah. Jadi sulit dipisahkan. Otomatis yang diajak dua-duanya, yang mengajak orangnya, yang mengajak kepada sunnahnya. Kan ini berbahaya sekali. Pada ini amalan yang akan bisa membatalkan seseorang dari Islam ialah melecehkan sunnah, menertawakan sunnah, memperolok agama. Bahasa yang sering terdengar adalah apa? Al-ihtiza' fid-din kufrun. Ihtiza' fid-din kufrun. Memperolok agama adalah kekafiran. Itu saja, waktu sudah lewat 2 menit yang kita sampaikan. Kemudian dapat diambil faedah bahwa di antara bentuk kesombongan secara global adalah satu, menghina orang lain, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Ini kesombongan yang pertama dan itu termasuk dosa besar. Dan kemudian kesombongan kedua adalah batarul haq, menolak al-haq, menolak kebenaran. Baik kebenaran yang ada dalam Al-Quran atau kebenaran yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Ini yang lebih berbahaya. Sebab akan bisa menyebabkan jatuhnya seseorang kepada kekafiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.